Engkau datang saat bintang-bintang ramah tersenyum. Malam pun terasa hangat, ku rasa ini di dalam hati. Percayalah, engkau datang saat sinar rembulan menyentuh tubuhku. Belayan lembut angin malam membawa sejuta kisah cinta. Percayalah kasih. Hadirlah kau kala diriku tak mampu berpikir. Senyummu membawa damai segala rasa gundah di hati. Yang saya